بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan insyaallah setelahnya kita lanjutkan pembahasan di kitab Nasihati Linnisa. Dan pada pertemuan terakhir dari Sahih Bukhari kita telah menyelesaikan kitab yang keempat, bab yang ke-75 dari Sahih Bukhari, Kitabul Wudu. Dan beliau tutup dengan bab yang ke-75, bab fadli man batal wudu, bab keutamaan orang yang tidur di waktu malam dalam keadaan memiliki wudu. Dan sudah kita lalui hadis Abi Umarah Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhumah, dorongan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita agar ketika kita hendak tidur di waktu malam hendaknya kita berwudu terlebih dahulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhuma, "Idza ataita madji'aka fatawaddu wudu'aka lis-shalah." Jika engkau hendak mendatangi, hendak beranjak ke tempat tidurmu, maka berwudulah sebagaimana engkau berwudu tatkala hendak melaksanakan salat. Dan ini syahid dari bab yang ke-75 ini. Kemudian juga dalam hal tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adab yang lainnya dari adab naum. Kata Nabi, "Wabtaji ala syaqiqal aiman." Dan ketika tidur hendaklah engkau berbaring ke sebelah kananmu. Ini merupakan posisi tidur yang paling baik yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu mengajarkan dikir dan doa qabla naum yang disebutkan dalam hadis ini. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajhtu wajhi ilaik wa fawaddu amri ilaik wajatu dhahri ilaik ragbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabika alladhi arsalt. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan hal ini, tidur dalam keadaan berwudu dan dengan adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu dan membaca doa tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in mutta min lailatika mutta fitrah. kalau engkau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal di malam tersebut yang engkau berdoa dengan zikir tadi, maka engkau meninggal di atas fitrah, meninggal di atas Islam. Itu diberi husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in asbahta asabta khair. Dan selain engkau diberi umur panjang, masih hidup sampai esok hari, maka engkau akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala di kitab wudu. Dan tentunya terutama kita para talabatul ilm ala sunnah wal jamaah, dan kita berusaha untuk menjaga dikir-dikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk di antaranya dikir qabla naum, tidur, berdikir sebelum tidur. Kemudian di kitab selanjutnya, setelah beliau menyebutkan kitab al-wudu di bab atau di kitab yang keempat, di kitab yang kelima beliau memberikan terjemah kitabnya dengan kitab al-ghusl. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, kitab al-ghusl. Dan di awal kitab al-ghusl, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan potongan ayat dari surah Al-Ma'idah, potongan akhirnya, yang mana potongan awalnya beliau sebutkan di kitab sebelumnya, kitabul wudu. Di kitabul wudu beliau rahimahullah ta'ala mengawali dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang beriman, jika kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai ke mata kaki. Bagian awal dari tersebut disebutkan di kitab al-wudu. Kemudian di bagian awal dari kitab yang kelima, kitab al-ghusl, dilanjutkan ayat tersebut, karena bagian akhirnya berkaitan dengan al-ghusl, dengan mandi, mandi janabah. Kata beliau, wa qawlillahi ta'ala, wa in kuntum junuban fattaharu, dan seandainya kalian dalam keadaan junub, al-junub imma dikarenakan al-jima' atau dikarenakan ihtilam atau dikarenakan hal yang lainnya ketika seorang keluar mani dari darinya. Maka jika kalian dalam keadaan junub, fathaharu, maka bersucilah. Dan mana fathaharu, bersucilah, nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Bukhari dengan menukil ayat yang lainnya dari surat An-Nisa, bahwasanya mana fathaharu adalah fagtasilu hatta tagtasilu, maka hendaklah kalian mandi. Dan tentunya faedah yang sangat bermanfaat untuk kita dalam menafsirkan ayat Al-Quran, karena ayat Al-Quran itu Al-Quran yufassar bil-Quran, kemudian baru Al-Quran yufassar bisunnah, kemudian baru Al-Quran yufassar bikalam as-sahabah salafina salih ridhanullah alaihim ajma'in, kemudian nanti ke lughah. Di dalam ayat An-Nisa menjelaskan fathaharu maknanya fagtasilu, dan jika kalian junub, maka hendaklah kalian bersuci, itu mandi, mandi janabah. Dan ini materi bab kita, akan disebutkan di bab yang pertama tentang tata cara kaifiyah mandi janabah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, in kuntum marada wa ala safarin aw jahad minkum min al-ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban. Dan jika kalian dalam keadaan sakit atau berada dalam perjalanan, atau salah seorang kalian datang dari ghaid, dari tempat buang air, atau kalian telah menyentuh wanita, al-lamas ditafsirkan datang, tafsirkan dari sebagian salafin as-salih, ridha ajma'in biman al-jima' ala sahih. Dan sebagian ulama menafsirkan seubahnya al-lamas wal-lamas, menyentuh atau kalian menyentuh wanita. Tafsiran yang pertama lebih kuat. Falam tajidu ma'a, kemudian ketika kalian membutuhkan air untuk wudu atau untuk mandi janabah, falam tajidu ma'a, kalian tidak mendapatkan air untuk wudu atau untuk mandi. Fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah kalian dengan menggunakan sa'idan thayyiban, menggunakan tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum wa aydikum min, maka usaplah oleh kalian tatkala bertayamum wajah dan tangan kalian dengan menggunakan tanah yang suci tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, setelah menyebut tentang hukum wudu dan gusul dan juga tayamum, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak menginginkan untuk kalian dengan hukum tersebut kesulitan. Walakin yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah menghendaki dengannya liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan untuk menyempurnakan nikmatnya atas kalian. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan dengannya kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama yang beliau sebutkan di dalam Kitabul Ghusl, kitab tentang hukum mandi, mandi janabah. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang lainnya, ayat di surat An-Nisa, wa qawlihi jalla dzikruh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum maridha aw 'ala safarin aw ja'a ahadun minkum min al-ghait aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan, sampai kalian sadar. Dan sudah kita ketahui ayat ini turunnya sebelum diharamkannya khamr, karena pengharaman khamr itu datang dalam Al-Quran Al-Karim dalam tiga tahapan. Tahapan yang pertama yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepada engkau wahai Rasul tentang hukum khamr, minuman keras, dan maisir, dan judi. Maka katakan wahai Rasul kepada mereka bahwasanya pada minuman keras dan judi itu dosa, dan ada manfaatnya untuk manusia, tapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka manusia yang pada saat itu, sampai sebagian kaum muslimin, mereka biasa minum minuman keras, minum khamr, karena aslinya adalah mubah, maka ketika mengetahui bahwasanya dosanya lebih besar daripada manfaatnya, mereka mulai menjaga diri dari minuman khamr. Kemudian setelah itu turun ayat berikutnya. Ini ayat yang ada di hadapan kita. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan, memahami apa yang katakan. Maka dengan turunnya ayat ini, kaum muslimin semakin jauh dari al-khamr. Mereka menghindari minum khamr ketika mendekati waktu-waktu salat. Kemudian setelah itu baru turun ayat di surah Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras dan perjudian dan berhala serta azlam mengundi nasib dengan anak panah itu rijsum min amali syaitan, itu perbuatan keji yang merupakan amalan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah oleh kalian perkara tersebut. Maka ketika turun ayat pengharaman khamr tersebut, para sahabat radhiyallahu anhum mereka memusnahkan khamr-khamr yang ada pada mereka. Kembali kepada ayat yang sedang kita baca, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan setelahnya, wala junuban illa abiri sabil hatta tagtasilu. Dan kata tafsir yang masyhur tentang mana ayat ini, dan tidak pula orang-orang yang junub itu tinggal di masjid illa abiri sabil, kecuali dalam rangka lewat, hatta tagtasilu, sampai mereka mandi. Sehingga para ulama mengatakan bahwasannya dari ayat ini diambil orang yang junub hendaknya tidak tinggal di masjid. Kalau misalnya seorang tidur di masjid kemudian junub ihtilam, maka segera meninggalkan masjid kemudian mandi. Wala junuban illa abiri sabil, kecuali abiri sabil hatta tagtasilu. Dan ini syahidnya, orang yang junub itu harus mandi, mandi janabah. Kemudian wa in kuntum mardha aw ala safin aw jahadum bikum min al-ghaib aw la muslimun nisa falam tajidu man fatayammamu sa'idan tayyiban. Dan jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar atau sasaran yang tak kalian datang dari tempat buang air atau menyentuh wanita, tadi la muslimun nisa maknanya jima' ala sahih, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air untuk bersuci, fatayammamu sa'idan tayyiban, maka hendaklah kalian bertayamum dengan menggunakan tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka usaplah wajah dan tangan kalian. Dan sudah kita lihat tata cara bertayamum, mengusap wajah kemudian mengusap telapak tangan sampai ke pergelangan, dan tidak seperti wudu yang kalau wudu sampai siku, kalau tayamum sampai ke pergelangan tangan. Inna Allah kana afuwan ghafura, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala pengampun atau maha pemaaf serta maha pengampun. Ini dua ayat yang beliau sebutkan di awal kitab Al-Ghusl. Kemudian beliau menyebutkan selanjutnya tentang kaifiyah Al-Ghusl, tata cara mandi janabah. Ini perkara yang sangat penting, terutama bagi orang-orang yang sudah dewasa, sudah ihtilam. Jangan sampai terjadi seorang menginjak masa bulu kemudian tidak tahu bagaimana tata cara mandi janabah. Wajib bagi kita untuk pelajari tata cara mandi yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengajarkan putra-putri kita yang menginjak masa bulu dengan tata cara mandi janabah. Diajarkan apa itu junub dan diajarkan bagaimana tata cara mandi janabah. Di bab yang pertama Imam Bukhari menyebutkan pemberi judul bab yang bab al-wudu qabla al-ghusl, bab disunnahkannya wudu sebelum mandi janabah. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qala rahimallahu taala haddatsana Abdullah ibn Yusuf at-Tirmizi qala akhbarna Malik wa Malik ibn Anas Abu Abdullah imam dari al-Hijrah عن هشام عن أبي هشام بن عروة وأبوه عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengkhabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau mandi janabah, bada'a faghsala yadayhi, beliau memulai dengan membasuh kedua belah tangannya. Sebelum masukkan tangannya ke bejana air, beliau basuh terlebih dahulu. Kemudian di hadis yang telah kita lalui, setelah itu beliau yaghsilu farjah, beliau membasuh kemaluannya, itu mencuci kemaluannya terkena air mani atau yang lainnya, dibersihkan. Kemudian setelah itu yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah, beliau berwudu sebagaimana wudunya tatkala hendak melaksanakan salat. Dan ini syahidnya. Sebelum mulai mandi, kita membersihkan kotoran mungkin yang menempel tersisa di kemaluan atau bagian tubuh kita, kita berwudu. Kemudian thumma yudkhilu asabi fil ma fayukhallilu biha usula sya'ri. Kemudian setelah berwudu, Nabi SAW memasukkan jemarinya, itu telapak tangannya, di air, mengambil air dengan tangannya, fayukhallilu biha usula sya'ri. Kemudian beliau menyela-nyela pangkal rambutnya, di sela-sela rambutnya, agar nanti air mengenai seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena kalau disiram langsung, terlebih kalau yang memiliki rambut yang tebal atau panjang, nanti air tidak akan masuk ke pangkal rambut atau ke bagian dasar kepala. Thumma yasubbu ala ra'si ghurafin bi yadayhi. Setelah menyela-nyela kepalanya 3 kali, thumma yasubbu ala ra'si ghurafin bi yadayhi. Nabi menyiram kepalanya, membasuh kepalanya 3 kali. Thalathu ghurafin bi yadayhi. 3 kali cibukan dengan kedua tangannya. Thumma yufidu ala jildihi kullihi. Kemudian setelah menyiram kepala dan menyiram kepala 3 kali, baru beliau menyiram seluruh tubuhnya. Ini kaifiyah ghusl yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan syahid yang diambil dari hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mandi janabah, beliau memulai dengan berwudu terlebih dahulu. Jadi berwudu sebelum mandi janabah itu mustahab, hukumnya sunnah. Selanjutnya beliau menyebut hadis Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha, dan isinya hampir sama. Kita lanjutkan materi kita di kitab Nasihati Linnisa karangan Ummu Abdullah bintu Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala. Dan materi ini ditujukan untuk kaum wanita, karena man nasihati linnisa, nasihatku untuk kaum wanita. Hanya saja sekalipun materinya untuk kaum wanita, kita pun insyaallah subhanahu wa taala bisa mengambil faedah yang besar dari materi yang disebutkan. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil 4 afatul lisan, 4 perkara-perkara yang merupakan penyakit lisan yang seorang mukmin, terlebih lagi seorang salafi, terlebih lagi seorang talibul ilm, harus berhati-hati dari penyakit tersebut. Afatul lisan yang pertama telah kita lalui, an-nutqu bisyirk, mengucapkan ucapan-ucapan syirkiyah. Dan ini menunjukkan hendaknya kita mempelajari at-tauhid, mempelajari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tauhid, sehingga kita bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana hendaknya kita ucapkan dan mana hendaknya kita tinggalkan dari kalimat-kalimat syirkiyah. Kemudian penyakit yang lainnya adalah nutqu bil bid'ah, mengucapkan kalimat-kalimat bid'iyah. Itu afatul lisan, penyakit lisan, karena semuanya akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebid'ahan itu lebih dicintai oleh iblis daripada dosa besar yang lainnya selain kesyirikan, dikarenakan pelaku kebid'ahan dia tidak merasa sedang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasa sedang bertaqarrub, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan keadaan dia beribadah dengan sesuatu yang tidak dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sudah mengatakan man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan dengan amal yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amal tersebut tertolak. Kemudian nafat lisan yang telah kita lalui yang ketiga adalah al-ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Menggunjing saudara kita, menyebutkan kejelekan-kejelekan saudara kita tatkala saudara kita tidak ada di hadapan kita, itu termasuk afatul lisan. Dan yang terakhir yang kita ambil dari afatul lisan adalah an-namimah. An-namimah merupakan afat lisan dan bukan kabiratun mil kabair, dosa besar. Dan namil naqlul kalam bainan nas ala jihatil ifsad, menukil kalam di suatu kaum kepada yang lainnya dalam rangka merusak hubungan di antara mereka. Dan ketika kita mengetahui haramnya ghibah dan namimah, maknanya kita harus menghindari sebut. Dan hanya kita menghiasi diri dengan kebalikan dari sifat yang tercatat sebut. Ghibah dan namimah, ghibah yang isinya merusak kehormatan saudara kita, maknanya wajib kita untuk menjaga kehormatan saudara kita. Sekalipun saudara kita tidak ada di hadapan kita. Bahkan di antara ayat menunjukkan bagaimananya agungnya ajaran Islam tentang menjaga ukhuwah adalah ayat yang Allah sebutkan di surah Al-Hasyr. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang datang setelahnya, setelah para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan Engkau jadikan di hati kami ghil, sifat dengki terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Dzat yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang. Lihat bagaimana sifat seorang mukmin memohonkan ampun untuk saudaranya dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibersihkan dari sifat dengki terhadap saudara-saudaranya. Dan doa al-muslim fi dhahril ghaib itu mustajab. Doa seorang mukmin tatkala seorang mukmin tatkala saudaranya tidak ada, doa seorang mukmin untuk saudaranya tatkala saudaranya tidak ada itu mustajab. Malaikat mengamininya dan mengatakan laka mithluh, ya Allah kabulkan doanya untuk saudaranya. Walaka mithluh, dan untukmu wahai yang berdoa semisal yang Kau doakan untuk saudaramu. Menunjukkan kebaikan seorang mukmin kepada saudaranya sampai ketika saudara tidak ada didoakan dengan kebaikan. Didoakan dengan kebaikan. Begitu pula sifat namimah, sifat yang sangat tercela yang menyebabkan rusaknya hubungan di antara kaum mukminin. Ketika Allah dan Rasulnya memperingatkan kita sifat an-namimah, maknanya seorang mukmin dalam menjadi seorang yang muslih, seorang yang berusaha untuk senantiasa memperbaiki hubungan di antara saudara-saudari kaum mukminin. Dan ini banyak disebut dalam Al-Qur'an Al-Karim. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu bain akhwaikum la khaira fi kathim min najwahum illa man amar bi shadaqati wa ma'rufin islahin bainan nas. Dan ayat-ayat yang semisalnya yang isinya dorongan baik kita untuk menjadi orang-orang yang muslihun, yang memperbaiki hubungan di antara sesama mukmin. Dan seandainya di antara kaum mukmin ada pertikaian, maka dia bukan menambah parah pertikaian tersebut, tapi berusaha untuk memperbaikinya. Kemudian sifat yang kelima yang beliau sebutkan dan materi kita bahas yang kelima adalah al-kadib. Termasuk afatul lisan, penyakit lisan yang paling berbahaya adalah al-kadib, sifat dusta, sifat yang sangat tercela, sifat yang sangat tercela dan sifat yang sangat bertentangan dengan sifat seorang mukmin. Akan kita baca qala hafizahullah taala al-kadib. Wal kadib huwa ma khalafa al-waqi'. Katanya sifat yang tercela yang merupakan penyakit lisan yang kelima adalah al-kadib, dusta. Dan mana al-kadib, mana dusta adalah ma khalafa al-waqi', sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan. Ketika kita mengkhabarkan tentang sesuatu dan yang kita khabarkan tidak sesuai dengan kenyataan, disengaja atau tidak disengaja, itu dikatakan al-kadzib, dikatakan dusta. Sekalipun kalau tidak sengaja, tentunya sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhto'na, insyaAllah subhanahu wa ta'ala dosa marfu, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sangat berbahaya kalau seorang sengaja mengatakan suatu perkara tidak sesuai dengan hakikatnya. Tahu perkara itu A, tapi dia katakan B, tidak sesuai dengan kenyataan. Itu kadzib, itu al-kadzib. Wallahu azza wa jalla yaqul innama yaftari al-kadhiba alladziina la yu'minuuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Allah subhanahu berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang buat kedustaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yaftari al-kadhib. Sebenarnya orang-orang yang buat kedustaan hanyalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul kadhibun. Dan mereka adalah orang-orang yang pendusta. Kemudian kata beliau, wal kadhib min khisalil munafiqin. Dan sifat kadhib, sifat dusta termasuk dari sifat-sifat orang munafik. Kama fi sahihain min hadis Abi Hurairah. Sebagaimana di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Sahih Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalath, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Perhatikan hadis yang kita hafal bersama dan wajib bagi kita untuk memahaminya dan mengamalkan isi hadis tersebut. Kata Nabi sallam, tanda orang munafik ada tiga. Kalau suatu amal dinisbah kepada orang munafik, maknanya kita harus menjaga diri dari amalan tersebut karena amalan yang tercela. Ayatul munafik thalas, tanda orang munafik ada tiga. Idza haddatsa kadzab, orang munafik kalau berkata dia berdusta. Maknanya kalau kamu bukan orang munafik tidak boleh memiliki sifat tersebut. Kalau kamu mukmin, idza haddatsa shadaq, kalau berkata jujur. Karena orang munafik kalau berkata dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Dan sifat yang kedua dari sifat orang munafik dan tanda orang munafik adalah kalau dia berjanji dia mengingkari janjinya. Maknanya kalau kita seorang mukmin, kalau kita berjanji maka wafa biwa'dih, dia menunaikan janjinya. Tidak mengingkari janji. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khan. Tanda orang munafik yang ketiga, kalau diamanati dia berkhianat. Maknanya kalau seorang mukmin jika diberi amanat, hendaklah dia menjadi orang yang amin, yang bisa dipercaya. Ini tiga sifat dari sifat orang munafik. Salah satu adalah sifat dusta. Sifat dusta adalah sifat orang munafik, tanda orang munafik, nifak amali. Kata beliau, wal kadhibu yusilu bi sahibihi ilal fujur. Kata beliau, dan yang namanya kedustaan itu bisa mengantarkan pelakunya kepada perbuatan fujur, perbuatan maksiat dan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in, bahwasanya min jaza'il hasanat, termasuk dari pahala dan balasan aman kebaikanlah al-hasanatu ba'daha, dimudahkan untuknya dengan amalan-amalan soleh setelahnya. Wa min uqubati sayyi'at, dan termasuk dari hukuman yang Allah berikan kepada pelaku dosa adalah as-sayyi'atu ba'da. Itu dijadikan atau dijatuhkan kepada perbuatan-perbuatan dosa yang setelahnya. Al-kadhib, perbuatan dosa. Orang yang sengaja berdusta, maka kedustaan, dosa yang dia lakukan mengantarkan kepada dosa-dosa yang lainnya. Sehingga kata Nabi, inna sidqa yahdil bir. Tadi nyambung ke ayat selanjutnya. Ya kita itu. Wal kadhib yusilu fujur. Sebenarnya kedustaan itu mengantarkan pelakunya kepada perbuatan-perbuatan dosa, kepada perbuatan maksiat. Maka tidak boleh sekali-kali kita meremehkan perbuatan maksiat. Jangan sekali-kali ini dosa ringan, ini dosa kecil. Tidak seperti itu. Dosa itu tetap dosa. Lihat oleh kita siapa yang kita maksiati. Yang kita masih adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Maka tidak boleh kita meremehkan perbuatan dosa. Dan diantara ukubah adalah as-sayyi'atu ba'daha, akan menyebabkan terjatuh kepada dosa yang lainnya. Kama fi sahihain min hadis Abi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa wa inna al-kadhiba yahdi al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu al-'abdu yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allah kadhaba. Dari Abli Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran yahdi ilal bir, membawa kepada amalan-amalan kebajikan. Dan ini faedah yang sangat besar. Kita wajib menanamkan pada diri kita sifat as-sidq, kejujuran. Yang insya Allah kalau kita tanamkan kejujuran pada diri kita, Allah akan memudahkan untuk kita amalan-amalan saleh. Karena asyid yahdi ilal bir, kejujuran itu membawa kepada amalan-amalan kebajikan. Dan juga sangat bermanfaat bagi para al-awliya, al-aba wal-ummahat dalam mentarbiyah putra-putranya. Tentunya tidak ada di antara kita melainkan kita menginginkan putra-putri yang soleh dan soleha. Maka di antara kuncinya adalah menanamkan sifat jujur pada mereka. Karena asyid yahdi ilal bir, kejujuran membawa kepada kebaikan. Kalau sudah tertanam sifat as-sidq, sifat jujur pada putra-putri kita, insyaallah putra-putri kita akan mudah untuk diarahkan kepada kebaikan, karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ila jannah, dan sesungguhnya amalan kebajikan akan menunjukkan seorang ke dalam surga, menyebabkan seorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. وَمَا يَزَلُ الرَّجُلْ يَسْدُقْ وَيَتَحَرُ صِدْقْ, dan seseorang terus berkata jujur. وَيَتَحَرُ صِدْقْ, dan senantiasa berusaha untuk bersifat jujur. Ini lihat, يَتَحَرُ, berusaha dan berusaha. Karena terkadang mungkin di sebagian keadaan syaitan membisikkan kepada kita, kalau kamu jujur akibatnya akan begini. Akibat yang buruk digambar oleh syaitan, tapi dia berusaha apapun akibatnya, dia tetap berpegang dengan kejujuran. Dan telah kita lalui kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau bersama dua rekannya dari kalangan sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, ketika terjatuh kepada kekeliruan tidak ikut perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketiga orang yang mulia ini berkata dengan jujur bahwasanya mereka tidak punya alasan apapun juga ketika tidak ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang-orang munafik yang datang puluhan orang, mereka berdusta di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka selamat dari kemurkaan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi ridha dengan mereka ketika mereka tidak ikut berperang. Kan tetapi akibat perbuatan jujur itu yang membawa ketiga orang ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika turun ayat ampunan untuk beliau dan kedua rekannya, beliau menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, innamallahu azza wajalla anjani bisidq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diriku dari kebinasaan seperti orang munafik itu dikarenakan kejujuran. Kemudian beliau berjanji setelah itu untuk tetap memegang kejujuran selama beliau hidup. Ini akibat dari kejujuran. Yahdi ilal bir, wal bir yahdi ilal jannah, wa inna rajul yasduq. Dan seorang jujur, wa yataharru sidq, dan senantiasa berusaha untuk berkata jujur. Apapun akibatnya menurut bisikan hati atau syaitan. وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا, sampai orang ini yang selalu berusaha bersikap dan berkata jujur ditulis Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq, orang yang sangat jujur. Itu yang manqabah yang sangat mulia, siddiq. وَإِنَّ الْكَذِبَ, dan sebaliknya sifat dusta, يَهْدِي الْفُجُورَ, itu akan membawa pelakunya kepada al-fujur, perbuatan maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fujur yahdi lan nar, dan perbuatan maksiat, perbuatan durhaka membawa seorang ke dalam neraka. wala yazal abdu yakdib wa yataharral kadib hatta yuktaba inna lay kadaba, dan seorang terus berdusta wa yataharral kadib, dan menyengaja untuk berdusta sampai ditulis Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Kedustaan sebagai sampai menjadi tabiatnya, terbiasa dengan kedustaan sampai ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzab, sebagai pendusta. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, falladhi yakunu khuluquhu al-kadhib wa yatadu al-kadhib hatta yasira min tabi'ihi yuktaba indallahi kadzaba wa fi zumratil kadzabin. Maka orang yang akhlaknya itu dusta, sifatnya sifat dusta dan terbiasa dengan kedustaan sampai menjadi tabiat untuk dirinya, maka akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya sebagai seorang kadzab, sebagai seorang yang pendusta, dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang pendusta. Wa innal insana la yardha an yuqala lahu bainan nas kadzab, dan yang manusia secara fitrah tidak ingin dalam muamalah dengan yang lainnya, dengan manusia yang lain, memiliki julukan kadzab. Apalagi sekarang julukan di sisi Allah Subhanahu, tertulis di Allah Subhanahu sebagai kadzab. Tentunya musibah yang sangat besar. Tidak ada musibah yang lebih besar setelahnya. Kadzab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Afala ya'ba an yuktaba indallahi kadzaban wa rabbuhu alladhi khalaqahu wa razaqahu. Maka tidaklah, apakah tidak berat, tidak enggan kalau dia ditulis di Allah Subhanahu sebagai kadzab. Ditulis di sisi manusia sebagai kadzab saja perkara yang sangat besar, musibah yang sangat besar, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kalian merasa berat, tidak malu, tidak takut jika ditulis di sisi Allah Subhanahu sebagai seorang kadzab? Wa nas'alullah taala selamat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, diselamatkan dari sifat yang tercela tersebut. Walladhi yakdhib la yusaddiqun nas. Kemudian muallifah menyebutkan akibat dari perkataan dusta. Orang yang berdusta, lebih suka berdusta, la yusaddiqun nas, tidak akan dipercaya oleh manusia. Walaupun terkadang dia berkata jujur, dan ini musibah. Orang yang suka berdusta tidak akan dipercaya oleh orang, walaupun dia berkata jujur. Kejujurannya dipertanyakan karena dia seorang kadzab. Fahadithuhu manbud, kalau dia berbicara maka isi menjadi tidak dianggap oleh orang lain, diabaikan. Ini tentunya musibah bagi seseorang. Kita bicara mengkhabarkan sesuatu, mengasih sesuatu, orang tidak menganggapnya. Apa sebabnya? Karena dia kadzab, dia suka berdusta dalam pembicaraan. Wa huwa mabghudun indan nas, selain pembicara tidak dianggap oleh manusia, dia pun dibenci oleh manusia. Karena orang yang fitrahnya berselamat membenci sifat al-kadzib, karena al-kadzib membawa kepada keburukan. Wa sadaqa syaid yaqul ma aqbaha al-kadziba al-madmumu sahibuhu wa ahsana sidqa indallahi wan nas. Sangat benar sekali apa yang dikatakan oleh penyair, ma aqbaha al-kadziba, betapa buruk yang namanya kedustaan, al-madmumu sahibuhu, yang sangat dibenci atau tercela pelakunya, pelaku kedustaan, pemilik sifat dusta. Wa ahsana sidqa, wa ma ahsana sidqa, dan betapa baiknya sifat jujur, indallahi wan nas, betapa baiknya kedudukan di sisi Allah, di sisi manusia, orang yang memiliki sifat jujur. Kemudian kata beliau, wal kadhib min kabair dzunub, dan al kadhib, perkataan dusta, itu termasuk dosa besar. Fa fi Bukhari min hadis Samur bin Jundub qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthir an yaqul li ashabi hal ra'a ahadun minkum ru'ya, qala fa yaqussu alaihi ma syaa Allah an yaquss, wa inna qala nadata ghadan inna atani lailata atiyan wa innahuma ibta'athani wa innahuma qala li intaliq wa inni intalaqtu mahuma al hadis. Wa fi amma rajul alladhi ataita alaihi yusharshar shidquhu ila qafah wa min kharuhu ila qafah wa aynuhu ila qafah fa innahu rajul yaqdu min baytihi fa yakdhibul kadhba tablughul afaq. Hadis panjang yang telah kita di Sahih Bukhari. Kisah mimpi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan di antara mimpi yang dia telah beliau adalah beliau melihat seorang yang dalam keadaan terlentang. Kemudian Di sampingnya ada laki-laki lain membawa kalub, membawa pengait dari besi. Kemudian dia sobek mulut orang yang sedang terlentang tersebut sampai ke kafah, sampai ke tengkuknya. Kemudian dia masukkan kalub tersebut, pengait tersebut ke hidungnya. Kemudian disobek-sobek sampai ke tengkuknya. Dan juga dimasukkan ke mata orang tersebut. Dan disobek sampai ke tengkuknya. Itu diantara dilihat oleh Nabi SAW. Dan ini potongan hadis yang disebutkan di sini. Kata Samuel bin Junub radhiyallahu anhu, Nabi SAW beliau sering mengatakan kepada para sahabatnya, terutama setelah sholat subuh, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, apakah diantara kalian ada yang bermimpi? Kemudian nanti sahabat yang bermimpi bisa menceritakan kepada Nabi SAW mimpinya. Kemudian di suatu ketika Nabi SAW berkata, suatu pagi Nabi berkata, inna watani lait atian, tadi malam aku bermimpi ada dua orang datang kepadaku, dua orang malaikat. Dan mimpi Nabi itu ru'ya. Mimpi Nabi adalah wahyun, ru'yatul anbiya wahyun. Mimpi Nabi itu wahyu. Datang kepadaku tadi malam dua orang, wa innahuma mabta'atsani, keduanya membangunkanku. Wa innahuma qalali, dan keduanya berkataku, intaliq, pergilah. Wa intalaqtu mahuma, maka aku pergi bersama kedua orang malaikat tadi. Kemudian diperlihatkan kepada Nabi SAW beberapa kejadian, 7 kejadian. Diperlihatkan kepada Nabi SAW di antaranya tadi. Nabi melihat orang sedang terlentang, kemudian di sampingnya seorang laki-laki membawa kalub, pengait dari besi, dan mencabik-cabik mulut, hidung, dan matanya sampai ke tengkuknya. Kemudian setelah selesai melihat kejadian tersebut, Nabi bertanya kepada kedua orang yang membawa beliau tentang keadaan orang-orang tersebut. Maka Jibril SAW menjelaskan kepada Nabi SAW tentang orang-orang yang dilihat oleh Nabi SAW. 7 kejadian yang dilihat oleh Nabi SAW. Kata Jibril, amma rajul alladhi ataita alaihi, adapun orang yang kau datangi, yusharu-sharu shidquhu ila qafah, yang mana orang tadi dicabik-cabik, yusharu-sharu sebutkan di bawah, yuqatti'u, dipotong-potong, dicobak-cabik, shidquhu ila qafah, mulutnya sampai ke tengkuk, wa min khaduhu ila qafah, hidungnya sampai ke tengkuk, wa ainu ila qafah, dan mata sampai ke tengkuk, fa'inu rajul yagdu min bayti fayakdi bil kadbah. Fayak dibul kadbah tablul afak. Maka orang tadi adalah orang yang keluar dari rumahnya kemudian membuat kedusaan. Sampai tersebar kedusaan ke upuk, ke pelosok dunia. Dikarenakan kedusaannya. Dan kalau sekarang tentunya sangat bisa terbayangkan sekali. Bagaimana orang keluar dari rumahnya, bahkan di rumahnya berkesudahan dan kedusaannya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dengan adanya alat-alat yang seperti kita ketahui. Media-media yang kita ketahui sangat memungkinkan sekali seorang berdosa dan tersebar kedustaannya ke seluruh penjuru dunia. Ancamannya sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Diancam dengan adab yang sangat berat. Wa adamul kadib, dan kedustaan yang paling besar, kadib alallahi azza wajal, kedustaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga nanti terhadap Rasulnya alaihi salatu wasalam. Dan tadi sudah kita dengar di ta'lim qabla dhuhr insyaallah oleh Ustaz Abdul Alim hafizahullah taala di kitab Muqaddimah Sunan Ad-Darimi, bagaimana salafun saleh mereka sangat takut dalam masalah fatwa dan lari dari fatwa mastata, selama di sana ada jalan keluar. Sehingga ketika diminta fatwa, mereka tunjukkan kepada ulama yang lain, yang lainnya menunjukkan kepada yang lainnya, sampai yang bertanya tadi kembali kepada orang yang bertanya yang pertama. Dia tanya dikarenakan takutnya dalam berfatwa. Karena kalau seorang berfatwa dengan suatu fatwa, maknanya dia telah mengatasnamakan hal tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengatakan ini hukumnya haram, atau ini hukumnya halal, ini hukumnya begini, maknanya Allah dan Rasulnya telah menetapkan hukum ini. Dan ini namanya at-taqawul alallah wa rasul. Yaqul al-qawul allahi wa rasul. Dan Allah sudah mengingatkan hal tersebut dalam Al-Quran Al-Karim. Wala taqulu lima tasifu asinatukumul kadib, hada halalun wa hada haram, litaftaru ala wali kadib, innal ladina yaftaruna al-kadib la yuflihun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kalian mengatakan lima tasifu asinatukumul kadib, dengan perkataan lisanmu yang kadib, yang dusta, ini haram, ini halal, untuk membuat kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya orang yang berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah beruntung. berdusta sama Allah Subhanahu wa taala, sangat besar sekali dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat yang sering kita sebutkan, ayat surat Al-A'raf, Allah mengatakan qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minhu wa batan wal ithma wal baghya bighayril haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu allahi ma la ta'lamun. Allah sebutkan ataqul allahi ta'ala setelah kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, dan dalam materi ini al-mu'allif menyebutkan dua ayat dari Al-Qur'an Karim, faman adzal man kadzaba 'ala allahi wa kadzaba bisidq. Siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala? Kadzaba 'ala Allah, membuat kedustaan. Kalau kadzaba, mendustakan. Tadi sebenarnya dalam hadis kita baca ayatul munafik 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berkata, dia berdusta, membuat kedustaan. Kalau kadzaba, mendustakan. Mendustakan. Faman adzam mimman kadzaba 'ala Allah? Siapa orang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa kadzaba bisidqi, dan dia mendustakan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, iddiah tatkala datang. Alaysa fi jahannam mathwa lil kafirin? Bukankah neraka jahannam itu tempat bagi orang-orang kafir? Wa qala ta'ala wa man adzam mimman iftara 'ala kadziban aw kadzaba bil haqqi lamma ja'a alaysa fi jahannam mathwa lil kafirin? Siapa yang lebih zalim daripada orang yang buat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan kebenaran tatkala datang kepadanya? Alaysa fi jahannam mathwa lil kafirin? Bukankah neraka jahannam merupakan tempat untuk orang-orang kafir? Ini menunjukkan bahwasanya al-kadzib 'ala Allah, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, merupakan suatu kedustaan. Maka kita, wahai kaum muslimin, terutama kita para talabatul ilm yang biasa ditanya oleh kaum muslimin dan menjadi rujukan untuk kaum muslimin, berhati-hati ketika berbicara tentang agama. Jangan berbicara dengan tanpa ilmu. Kita mengatakan Allahu a'lam ketika kita tidak tahu, itu merupakan kemuliaan bagi kita dan bukan suatu aib. Bukan suatu aib, bahkan suatu kemuliaan dan kewajiban bagi kita ketika kita tidak tahu untuk mengatakan Allahu a'lam. Kalau tidak, kita akan terjatuh kepada dosa yang sangat besar. Kita bukan menjadi muslihun, menjadi orang-orang yang perbaiki dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Justru kita akan menjadi mufsidun, orang yang merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kadzib 'ala rasuli alaihi salatu wassalam. Kemudian kedustaan yang terbesar setelah kedustaan terhadap Allah adalah kedustaan terhadap rasulnya. Kama fi sahihain, sebagaimana sahih Bukhari sahih Muslim, Nabi bersabda, man kadzaba 'alayya muta'ammida falyatabawa maqadahu minan nar. Barang siapa yang berdusta terhadapku, kata Rasulullah, mengatakan suatu atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan diri tempatnya di neraka. Ini dosa yang paling besar. Dosa mengatakan atas nama Allah dan Rasulnya dengan perkataan yang dusta. Kemudian perhatikan, terutama para aba dan ummahat, wa min suwadil kadib, dan termasuk dari bentuk-bentuk kedustaan yang diremehkan oleh sebagian orang sehingga mereka melakukannya. Wa dutifli bi'atai syai'an wa kadib. Terkadang orang tua ketika mendorong putranya dengan kebaikan, saya mendorong untuk menjaga sholat atau menghafal Al-Quran, kemudian dia janji, nanti kalau sholat dikasih ini, atau nanti kalau mau murajaah, habis murajaah mau dikasih ini. Ini janji. Perkara seperti ini katanya, kalau dia tidak beri setelah anak tersebut sholat atau menghafal murajaah Al-Quran, ini kadib. Ini dusta. Jangan meremehkan hal ini. Ini akibatnya besar. Nanti bukan hanya kepada orang tuanya saja. Ini merupakan tarbiyah sayyi'ah. Nanti akibatnya kepada anaknya. Ketika melihat orang tuanya bersifat seperti itu, selain dia akan membenci orang tuanya yang menyisihi perkataannya, dia pun akan meniru sifat yang tercela tadi. Akan meniru. Ini perkara yang tidak boleh diremehkan oleh orang tua. Kalau kita berjanji, tunaikan janji tersebut. Walaupun berat. Walaupun berat. Kaqaulil um litibliha. Seperti perkataan seorang ibu kepada putranya. Ta'al utika hada, kemari katanya, sini nanti dia mau dikasih ini. Wa idza ja'ala tutisya, ketika datang tidak dikasih apa-apa. Ini perkara yang harus berhati-hati, jangan dianggap remeh. Itu dusta. Sampai pernah kita baca juga sia dari sebagian salaf, seorang ahli hadis mengambil hadis dari seorang yang memiliki hadis Nabi Sallam, tapi ketika dia lihat orang tadi manggil hewannya, kalau kita ayam, kut kut kut, suruh datang, seperti mau ngasih makanan. Pas hewannya datang gak dikasih apa-apa. Ini al-kadib, ini kadib. Maka dia tidak jadi mengambil hadis dari orang tersebut. Wa fi hadha al-ma'na hadis rawahu al-Imam Ahmad min tariq Ibn Shihab an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qala li sabiyin ta'al hat thumma lam yu'tihi fa hiya kadhba. Hadis Abi Hurairah dengan sebuah hadis munqati, Nabi bersabda, jika seorang berkata kepada anak kecil, sini nanti aku beri, thumma lam yu'tihi, ketika datang tidak diberi, fa hiya kadhba, itu adalah kedustaan. Sekalipun hadisnya munqati dhaif, tapi mana yang benar, itu dusta. Kita harus berhati-hati, itu tarbiyah sayyi'ah. Walakinnahu bihadal isnad fi inqita' fa Az-Zuhri lam yasmi Abi Hurairah kama fi jami' tafsir wa anduri ahadits mu'allaq dari mu'allaq li Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala, hadis yang munqati dhaif, tapi mana yang benar. Kemudian disebutkan wal kadhib ala tifli yaftahu bab asyarril mustatir, kada berdusta kepada anak kecil itu membuka pintu kejelekan yang sangat besar. Harus berhati-hati. Yang namanya anak itu pasti meniru, sifatnya meniru. Hati-hati anak kita melihat dari diri kita ke kedustaan. Fatiblu saya ta'allam hadhil khoslah. Maka anak kecil ketika melihat orang tuanya berdusta, dia akan mengikuti, akan mempelajari kedustaan dari orang tuanya. Sifat yang sangat buruk. Fayakdi fi hadithihi wa yukhli fi wa'dihi. Ketika orang tuanya berdusta dan tidak memenuhi janjinya, maka dia pun akan memiliki sifat tersebut. Akan berdusta ketika berbicara dan akan memenuhi janji ketika dia berjanji. Kemudian dia sebutkan sifat dusta, sifat yang sangat tercela, sampai orang kafir pun yang masih memiliki fitrah, mereka berusaha menghindari sifat dusta. Seperti kisah Abu Sufyan sebelum masuk Islam, ketika ditanya Hiraqal, Abu Sufyan menjawab dengan jujur semua pertanyaan-pertanyaan Hiraqal. Sampai dia mengatakan, katanya, kalau kenapa beliau berkata jujur, ia berkata jujur bahasa itu, karena beliau tidak ingin diketahui oleh kaumnya. Karena oleh Hiraqal sengaja Abu Sufyan depan, kaumnya di belakang, dan mengatakan kepada kaumnya, kalau Abu Sufyan berkata dusta, maka dusta kepada kalian. Abu Sufyan tidak mau kalau diketahui itu dengar berkata dusta oleh kaumnya. Ini mereka orang-orang kafir. Mereka takut kalau diberi simah, diberi ciri bahasa dia seorang pendusta. Apalagi tentunya seorang mukmin harus menjaga diri sifat tersebut. Mudah-mudahan yang kita baca pada siang ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dan juga anak dan keturunan kita dari semua kejelekan. Kita menjaga kaum muslimin dari semua kejelekan di dunia dan di akhirat, dan menjaga kita dari sifat-sifat yang tercela dan sifat al-kadhib. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.